بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة وطلبة العلم yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah segala sanjungan dan pujian milik Allah Azza wa Jalla. Dialah satu-satunya zat pemilik sanjungan semua hamba-hambanya, baik bangsa jin ataupun sama manusia, karena semua makhluk ini mengakui bahwa apa yang mereka butuhkan di dalam hidup lalu dipenuhi, apa yang itu merupakan hajat mereka lalu diberikan, semuanya tahu kalau itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan kebutuhan jasmani kita dan bahkan kebutuhan rohani kita, sampai kemudian kita bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, bisa meniti jalan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai kita berupaya untuk mengusir segala ragam dan bentuk kejahatan dari diri kita sendiri, bahkan kita berupaya untuk memeranginya, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga pantas manusia ini untuk banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, menyanjung, memuji, sampai kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari sekian rentetan nikmat-nikmat adalah nikmat untuk belajar agamanya, nikmat untuk kemudian belajar agama Allah Azza wa Jalla. Banyak perkara yang terkait di saat seseorang itu belajar. Pertama, dia harus membuang kehura-huraan dari umurnya. Dia buang jauh-jauh. Dia lepaskan diri dari kemauan dan kecenderungan untuk ingin bebas di dalam hidup. Dia buang jauh-jauh karena ingin belajar agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia menemukan dari ilmu itu sendiri banyak perkara yang mungkin akan memukul dia, mencubit dia, bahkan barakallahu fikum menempeleng dia. Tapi dia berupaya untuk terus menyabarkan diri berada di majlis ilmu, mencari ilmu barakallahu fikum. Di saat orang-orang gandrung, apalagi di masa-masa muda belia, ingin hidup bebas, ingin tidak mau terikat oleh apapun juga, maka orang yang belajar ilmu agama berusaha membuang itu semua jauh-jauh. Kenapa? Karena memang dia berada dalam sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung di dalam hidupnya, kesempatan untuk dia belajar agama Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wa talabatil ilm, kita wajib menggali nikmat ini. Karena Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan padanya, pada seseorang, siapapun dia, laki-laki, perempuan, anak-anak, kemudian dewasa, tua, siapa saja yang Allah inginkan pada diri seseorang kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, jadikan dia berilmu tentang agamanya. Barakallahu fikum. Catatan yang sangat penting dari hadis ini, may yuridillahu bihi khairah. Belajar memperdalam ilmu agama itu sangat terkait dengan taufik dari Allah, sangat terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan seseorang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau itu merupakan sebuah taufik dari Allah Azza wa Jalla, berarti ini adalah nikmat yang sangat besar dalam hidup seseorang. Jangan dianggap remeh. Bagaimana kita menganggap remeh nikmat ini? Di saat kita berada pada lingkungan ilmu, berada pada tempat yang baik, kita diajari, kita dibimbing, kita diarahkan, lalu kita ingin merdeka dan lepas, tidak mau terikat dengan aturan-aturan agama Allah Azza wa Jalla, atau aturan-aturan yang dibikin oleh pondok pesantren yang tidak menyelisihi agama Allah Azza wa Jalla, kita ingin bebas, kita ingin lepas, kita ingin mencari jalan untuk kemudian melampiaskan apa yang kita maukan dan kita inginkan. Ini gambaran orang yang tidak mensyukuri taufik Allah Azza wa Jal dan menjaganya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mari kita bersama-sama untuk kemudian memegang ini semua sebagai sebuah nikmat yang besar, taufik Allah Azza wa Jalla untuk belajar agamanya. Kita mengerti antara hak dan yang batil, itu merupakan kefaqihan. Kita mengerti antara halal dan haram, itu adalah kefaqihan. Kita kemudian mengamalkan apa yang telah kita ketahui adalah sebuah kefaqihan di dalam ilmu. Maka di saat kita melihat penjelasan para ulama tentang orang yang dimaksud faqih, yufaqihu fid-din, yaitu Allah Azza wa Jalla mengajarkan, memberikan peluang kepada seorang untuk belajar agama, lalu diamalkan apa yang dia telah pelajari, maka ini masuk di dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allah ajarkan padanya ilmu, dan Allah bantu dia untuk mengamalkan ilmu itu, orang ini disebut dengan faqih dalam pandangan hadis tersebut. Dia belajar ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya. Nikmat ini harus dijaga. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penopang terpeliharanya nikmat ini adalah sangat-sangat banyak. Apa penopang utamanya agar nikmat ini terus bersama kita, lalu kemudian bisa menjadi sebuah ciri hidup seseorang? Maka pertama kali yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Barakallahu fikum. Keikhlasan yang pertama kali dibutuhkan untuk kemudian menjaga nikmat dan taufik belajar ilmu agama. Keikhlasan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ikhlas itu adalah sesuatu yang berat lagi sulit, kira-kira kiat kita untuk menjadi seseorang ikhlas di dalam belajar agama Allah Azza wa Jalla itu apa? Kita diberitahukan oleh para ulama kita, termasuk di dalamnya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yang membantu seseorang untuk bisa ikhlas belajar ilmu agama, pertama, dia harus mengetahui kalau yang memerintahkan dia belajar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan dia untuk belajar agama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua orang tua kita, penopang. Yang menggerakkan emosional kita untuk belajar. Tapi di dalam belajar itu akan banyak ujian dan cobaan padanya. Butuh kekokohan. Maka yang mengokohkan itu adalah keikhlasan engkau. Keikhlasan kita di dalam belajar. Untuk menanamkan keikhlasan ini, kita harus tahu bahwa yang pertama kali memerintahkan kita untuk belajar adalah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan. Bahwa yang memerintahkan saya untuk belajar, laki-laki atau perempuan, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menjelaskan itu adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Fa'lam, berilmulah engkau. Belajarlah engkau. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Jadi ini pertama yang akan menopang, yang membantu kita untuk menjadi ikhlas di saat belajar. Kita harus tahu dan tahu bahwa yang memerintahkan kita untuk belajar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, barakallahu fikum. Yang kedua, yang akan menopang dan menolong kita untuk menjadi ikhlas di saat belajar agama Allah Azza wa Jalla adalah ayanwiya, dia berniat untuk ikut andil menjaga agama Allah. Dia ikut andil untuk menjaga ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Dia menghafal Al-Fatihah. Coba lihat tafsir para ulama terhadap surat Al-Fatihah saja. Ya Allah, betapa luasnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berbicara tentang surat Al-Fatihah. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikut memasukkan diri, ikut andil untuk nimbrung memberikan penjagaan terhadap ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Menghafal surat Al-Fatihah, kemudian tambah lagi menghafal juz amma, tambah lagi menghafal barakallahu fikum, ya, surat atau juz yang ke-29, 28, tambah lagi sampai kemudian menghafal seluruh Al-Quran. Ini artinya bahwa masukkan pada dirimu bahwa engkau ingin ikut andil di dalam menjaga ilmu agama. Barakallahu fikum. Menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menghafal Arba'in An-Nawawiyah, mungkin ada yang berupaya menghafal Bulughul Maram, Riyadhus Salihin dan seterusnya. Ikut nimbrung bersama barisan orang-orang yang terhormat untuk menjaga ilmu agama ini. Yang ketiga, berniat dia berniat ketika belajarnya untuk memberikan pembelaan. Kalau tadi penjagaan terhadap ilmu agama itu sendiri, maka yang keberikutnya, dia ingin menyodorkan hidupnya untuk menjaga dan melindungi syariat Allah Azza wa Jalla. Karena mulai dari pencetus kejahatan, pemimpin kejahatan, kepala para penjahat, iblis laknatullah alaih, telah mengangkat suara di hadapan Allah Azza wa Jalla sambil bersesumbar untuk terus melakukan penyesatan terhadap hamba Allah. Para pengikutnya, para tentara-tentaranya dari kalangan jin ataupun kalangan manusia terus berjalan di muka bumi ini untuk melakukan pengerusakan terhadap ilmu agama dan penyesatan terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau belajar ilmu agama, berarti engkau sedang menyodorkan waktumu, tenagamu, pikiran engkau, sampai kemudian nyawa engkau, engkau sodorkan untuk memberikan penjagaan dan perlindungan dengannya. Engkau berilmu, setelah berilmu kemudian beramal, terus dia lakukan demikian. Ini adalah upaya untuk menjaga dan melindungi syariat Allah Azza wa Jalla. Kita masih mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau engkau sudah menyodorkan dirimu berniat untuk ikut andil dalam penjagaan dan perlindungan terhadap agama Allah Azza wa Jalla, bergembiralah engkau dengan pertolongan Allah, pertama. Yang kedua, bergembiralah engkau dengan nilai kekokohan di atas agama Allah Azza wa Jalla, karena jerih payah engkau. Waktu, apalagi umur antum yang datang belajar barakallahu fikum, ingin bebas, tapi dibuang itu jauh-jauh. Lalu kemudian diimpakkan waktunya, diimpakkan hari-harinya, diimpakkan barakallahu fikum jiwa dan raganya untuk memberikan penjagaan dan perlindungan pembelaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi kan gak merasa. Kita ini sedang berjihad. Yang merasa itu adalah musuh-musuh kita. Siapa? Merasa dijihadi dengan kita duduk di majelis ilmu. Dengan kita mengamalkan apa yang Allah telah tuntunkan. Yang merasa digoyangkan tahta dan singgasananya adalah iblis laknatullah alaih. Bala tentaranya, bala pasukannya merasa terganggu dengan keberadaan orang-orang yang duduk belajar lalu mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang kan ingin melihat antum teriak jalan, demo, berbuat ini, berbuat itu, menyandang gelar-gelar ini, itu yang dilihat. Tetapi yang menggoyangkan tahta dan singgasana iblis dan bala tentaranya, antum yang duduk belajar agama Allah Azza wa Jalla, yang mengamalkan ilmu agama, itulah yang paling ditakuti keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya barakallahu fikum. Maksudnya kita ini sedang melakukan usaha yang sangat besar melalui majelis ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan dianggap sepele. Belajar misalkan ya nahul wadih, nahu, atau mungkin barakallahu fikum belajar muyassar. Jangan dianggap itu enteng dan remeh. Selama terkait dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla, ini adalah permasalahan yang sangat besar. Yang diwanti-wanti, yang ditakuti oleh iblis dan bala tentaranya. Dia tidak takut pada orang yang olahragawan, kemudian ototnya terbentuk, barakallahu fikum. Atau mungkin dia punya gelar doktor, profesor ini, profesor itu. Tapi manhajnya bengkok, akidahnya enggak benar, ibadahnya ya morat marit. Barakallahu fikum. Tidak akan mengkhawatirkan gerak-geriknya iblis dan bala tentaranya. Yang ditakuti adalah orang-orang yang berupaya untuk menempuh jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar ilmu agama lalu dia amalkan, walaupun dia bukan seorang kiai, walaupun dia bukan seorang tuan guru, walaupun dia bukan dai kondang, tetapi dia mampu menyelamatkan dirinya dengan ilmu, menyelamatkan istri dan anaknya dengan ilmu. Itulah kemenangan barakallahu fikum baginya. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, bahwa belajar ilmu ini merupakan sesuatu yang sangat besar. Kemuliaan, kejayaan Islam itu ada di sini. Namun sedikit yang tahu barakallahu fikum. Tidak ada yang tahu kecuali yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kejayaan Islam dan kaum muslimin bisa kembali kepada ilmu dan amal. Ilmu, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabatu. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Maka sekali lagi barakallahu fikum, apa yang kita lakukan di lingkungan yang sederhana ini bersama orang-orang yang datang belajar ilmu agama, sesuatu yang sangat besar di dalam hidup. Jangan ada orang yang menganggapnya enteng dan remeh. Dimanapun, di sana ada markas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mungkin sangat-sangat sederhana tempatnya, ustadznya. Namun itulah keberkahan. Disitulah barakallahu fikum, bala tentara yang ditakuti oleh iblis dan bala tentaranya rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, termasuk dari yang akan menjadikan seseorang itu ikhlas di dalam belajar, dia berniat untuk menginfakkan apa yang dia miliki, tenaganya, pikirannya, kemudian kemampuannya, waktunya untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dan belajar, beramal dan berbuat. Maka inilah yang akan menopang untuk dia ikhlas barakallahu fikum. Yang terakhir dan yang keempat, yang akan membantu seseorang ikhlas di dalam belajar agama Allah Azza wa Jalla, ayyanwiya, dia berniat untuk meneladani Rasul alaihi salatu wassalam. Dia berniat untuk mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Azza wa Jalla telah memilih beliau menjadi terbaik dari manusia yang terbaik. Kedua, Allah Azza wa Jalla telah menobatkan dia dan para nabi dan rasul sebelumnya sebagai tauladan di dalam hidup. Yang namanya tauladan, yang diangkat dan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, artinya bersama tauladan ini keselamatan. Bersama tauladan ini kebahagiaan. Bersama tauladan ini kemenangan. Bersama tauladan ini kemuliaan. Apapun yang kita ingin peroleh di dalam hidup ini, bersama teladan ini, Allah Azza wa Jalla jadikan mereka para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam hidup. Di saat kita berniat belajar untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu berbuat, taruhlah ketika kita berwudu, kita baca tata cara wudu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita praktikkan. Berarti kita ini termasuk orang yang terbaik di saat berwudu. Kenapa? Karena kita meneladani orang yang terbaik di dalam hidup. Ketika kita sholat, kita mencoba untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita belajar tuntunannya barakallahu fi. Berarti sholat kita adalah terbaik tata cara sholat karena kita meneladani yang terbaik dalam teladan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Berniat untuk meneladani Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hidup melalui belajar, ini akan membantu kita untuk terus menjaga keikhlasan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dasar pertama kali di saat kita ingin belajar agama Allah Azza wa Jalla karena sebuah taufik dari Allah, menjaganya pertama dengan menjaga keikhlasan kita, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus talabatul ilm saya ingatkan barakallahu fi. Di saat seseorang belajar ilmu agama kemudian salah niatnya, ini buntutnya panjang. Loh, kok iya? Iya. Perjalanan kita di dalam dakwatus salafiyah ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Barakallahu fiik. Yaitu pelajaran dari orang-orang yang dulu sama-sama belajar. Tapi ketika belajar, banyak hal yang kita lihat, yang kita saksikan, ternyata berbuntut panjang. Bukan cuma kita, aduh kok begini dia. Di saat dia belajar, tetapi ternyata berbuntut sampai menjadi seorang da'i. Dan mendapatkan pengikut yang banyak. Nas'alullah salamatal afiyah. Ternyata keikhlasan itu sangat-sangat menentu. Menentukan perjalanan seseorang belajar ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat mendapatkan celaan dan cercaan, gelisah. Iya. Tidak kuat untuk menanggung beban celaan dan cercaan dari semua orang yang membencinya, yang tidak suka kepadanya. Tidak kuat. Wah, frontal melihatkan, membalas celaan dan cercaan dengan celaan yang keberikutnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini semuanya sebagai sebuah barakallahu fikum buntut dari awal belajar ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, terkadang seseorang tidak pernah dia duduk di sisi para ulama, tetapi dia mencoba belajar menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Dia bisa melebihi orang yang pernah duduk di sisi para ulama. Karena yang menjadi tinjauan itu bukan karena gelar di depan nama atau di belakang nama, tetapi Allah Azza wa Jalla akan melihat ila qulubihim wa a'malihim. Apa yang terukir di dalam hati mereka dan yang nampak dari amal-amal mereka. Ini yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kan kita harus memperbaiki landasan. Yaitu amalan kulub kita itu barakallahu fikum. Lalu kita berupaya untuk memperbaiki lahiriah kita. Untuk sejalan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, bahwa belajar ilmu agama, kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, asyayati yata'awanun, akan setan akan terus bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghadapi para penuntut ilmu. Loh, kok besar sekali? Iya. Jadi jangan sekali-kali dianggap remeh dan enteng. Kecil kedudukan orang yang belajar agama Allah Azza wa Jalla menjadi perhitungan yang terdepan oleh iblis dan bala tentaranya untuk kemudian dilawan, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perkara-perkara yang menggiurkan, yang melalaikan, disodorkan kepada para penuntut ilmu. Ya, kemajuan media sosial sekarang ini menjadi salah satu umpan. Kalau orang mancing, lempar umpan. Ya, ternyata di lingkungan pondok ahlu sunnati wal jamaah banyak ikan-ikan yang empuk-empuk. Karena ini gemuk-gemuk loh. Gemuk dengan ilmu, gemuk dengan amal. Maka bisa dilempar umpan media sosial kemajuannya. Oh ternyata banyak yang ada yang nyoba-nyoba. Ada yang memang ketangkep. Banyak yang berguguran. Karena media sosial barakallahu fikum. Maka sabarkan diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat Allah Azza wa Jalla berikan yang terbaik di dalam hidup ini. Yaitu duduk belajar ilmu agama. Kita boyong istri kita. Kita bawa anak-anak kita barakallahu fikum. Ini semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Butuh penjagaan, butuh pemeliharaan. Maka tadi, satu yang harus kita jaga untuk memelihara nikmat ini, keikhlasan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Tadi empat kiat yang disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin untuk terus menjaga keikhlasan kita dalam belajar ilmu agama. Pertama, fathul. Nah, pertama mada, apa yang akan menopang kemudian menjaga, menjadikan seorang penuntut ilmu itu ikhlas di dalam belajar. Tadi ada empat yang disebutkan oleh beliau. Pertama, huda. Naam, dia harus tahu bahwa yang memerintahkan dia untuk belajar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Faisal. Kayaknya tidak cocok kalau di majlis ilmu bisik-bisik. Coba dengan suara yang terang. Gimana? Ulangi. Berusaha untuk menjaga syariat Allah. Naam, Yunus. Nah, Aba Ilda. Berniat untuk memberikan pembelaan, penjagaan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Fauzi. Berniat untuk memelihara ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Naam, Audi. Naam, yaitu berniat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semuanya yang akan menopang seseorang untuk bisa ikhlas selalu di dalam belajar ilmu agama. Sebagai penutup, barakallahu fikum, dalam pertemuan kita pada sore hari ini, ba'dal maghrib ini, termasuk dari penopang seseorang di dalam belajar ilmu agama dan mempertahankan taufik ini adalah mengukir kesabaran padanya. Karena ini adalah pintu kebaikan untuk membuka kebaikan-kebaikan yang banyak pada hidup. Maka ujian dan cobaannya adalah besar. Ujian dan cobaannya adalah besar dan perlu diingat. Setiap orang, walaupun mungkin ada 50 orang yang duduk belajar, masing-masing orang itu diuji berbeda-beda. Barakallahu fikum. Yang membedakan ujian pada 50 orang tersebut adalah tingkat ketakwaan, tingkat kuatnya dia berpegang berpegang terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Ini yang membedakan barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa ketika kita belajar 50 oranglah bersama kita, lalu kita menganggap kita punya ujian yang sama. Oh, tidak. Tingkat ujian itu akan berbeda-beda sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia terhadap agama Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Ini yang membedakan kualitas ujian tersebut. Kedua, jangan kita menganggap di saat kita bertambah baik kekhusyuannya, kemudian keyakinannya, lalu kemudian semakin tinggi tingkat tawakalnya, jangan menganggap bahwa ujian itu akan turun ke bawah. Oh enggak. Jikalau engkau berbeda dengan teman-teman engkau dari sisi kebaikan, Allah akan tingkatkan lagi ujian pada diri engkau. Ini semuanya agar kita punya persiapan di dalam hidup untuk dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya persiapan. Sebagaimana tadi sudah kita gambarkan, tidak ada yang paling ditakuti oleh iblis dan bala tentaranya kecuali munculnya orang-orang seperti kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Berilmu dengan anak kita, berilmu dengan istri kita, berilmu dengan barakallahu fikum anak-anak keturunan kita. Ini yang paling ditakuti oleh iblis barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar, maka ujiannya itu adalah besar pula. Subhanallah, subhanallah, banyak ragam. Di saat kita berada di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, di sana ada syabab, ya pemuda seperti antum, ada yang berangkat meninggalkan istrinya, ya ternyata ujiannya itu berbeda-beda barakallahu fikum. Berbeda-beda rahimani wa rahimak, padahal berada di satu lingkungan. Guru yang sama barakallahu fikum. Bagaimana mewujudkan amal di dalam hidup juga terbimbing dalam bimbingan yang satu, mendapatkan ujian dan cobaan yang berbeda-beda. Tidak ada yang mempertemukan kita dalam ujian bersama saudara kita kecuali di saat mengerucut ke arah yang satu, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa lepas dari ujian yang menimpa, bisa lulus barakallahu fikum dari ujian dan cobaan yang datang pada diri kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disinilah fungsionalnya, fungsi besarnya teman-teman yang baik yang akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Di saat kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak kemudian lepas, ya, lalu kemudian bersiul sana sini, joget, lalu kemudian barakallahu fikum nyanyi, dendang, mendengarkan musik dan seterusnya. Ini kalau orang yang benar-benar tahu bahwa temannya ini adalah teman-teman yang baik di dalam hidup. Oleh karena itu, bahwa setiap kita ini harus membawa misi. Apa itu misi? Menjadi terbaik buat diri kita dan juga menjadi terbaik buat saudara-saudara kita. Dia mencoba mewujudkan di dalam hidup. Walaupun mungkin saudaranya lebih maju dari sisi duniawi, dia tidak pernah akan cemburu dan juga benci. Dia tetap menjaga untuk lebih baik, menjadi terbaik buat dirinya sendiri dan buat saudaranya lain. Walaupun sifat-sifat namanya manusia akan tentu ada kekurangan, kesalahan, aib, dan yang semisalnya. Tapi dia telah berusaha. Di saat dia berusaha menjadi terbaik, insyaAllah Allah akan membantu dia. Barakallahu fikum. Maka kalau ini merupakan pintu yang terbaik di dalam hidup, belajar agama Allah Azza wa Jalla, mengamalkannya, berarti sudah tergambar kalau ujiannya itu sangat-sangat besar. Berarti sudah tergambar kalau kita ini butuh untuk kemudian bersabar yang tinggi. Barakallahu fikum. Beda ya, kalau antum hidup di kampung bersama kedua orang tua misalkan, semuanya barakallahu fikum dipenuhi kemauan dan keinginannya, ujiannya bisa terlihat. Tapi ketika berada di lingkungan pondok pesantren, diuji dari diri kita sering sakit, dia sabarkan dirinya. Iya. Pusing sedikit, tidak kemudian ngeluh sana sini, nelpon, udah aduh saya di pondok sakit-sakit terus, mi saya kepingin pulang. Dari dirinya muncul barakallahu fikum. Mungkin diuji dari teman-temannya. Iya. Ada teman yang mungkin menyakiti dia. Jangan sampai kemudian melepaskan kesempatan untuk dia belajar. Atau mungkin diuji dari sisi lingkungan. Makanannya kurang. Lauk pauknya kurang. Ini semuanya jadikan sebagai pelajaran hidup. Memang beginilah dia. Di saat orang menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, banyak kekurangan yang akan dia jumpai. Banyak ujian dan cobaan yang akan menyapa dia di tengah jalan. Dia harus sabarkan dirinya sesaat. Sebentar kok. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Dari sisa umur yang telah berlalu, mungkin ada yang berumur 15 tahun. Kemana dihabiskan? Sudah berlalu 20 tahun. Di mana dihabiskan? Sekarang diuji cuma beberapa tahun. Kekurangan sandang pangan ketika dia belajar. Coba membaca kisah para ulama di masa yang silam. Di saat mereka belajar, ya Allah, meneteskan air mata. Ujian-ujian berat yang mereka hadapi. Barakallahu fikum. Maka butuh kesabaran ma'asyiral ikhwah wa talabatil ilm di saat kita belajar agama Allah Azza wa Jalla. Semoga barakallahu fikum sebagai pembuka setelah kita libur panjang ya, di dalam karena kegiatan taklim terlebih khusus karena kita melalui syahrul Ramadan, kemudian semoga ini sebagai pembuka untuk kemudian kajian-kajian kita di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita barakallahu fikum dan apa yang kita lakukan dan perbuat dan apa yang telah kita usahakan di dalam hidup, walaupun terlunta-lunta, jatuh bangun kita berbuat. Semoga Allah Azza wa Jalla terus mengistiqomahkan kita di atas ilmu agamanya, belajar dan mengamalkannya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.